Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala Muhammad. Kita lanjutkan lagi serial kajian syarah akidah Ahlussunnah Jamaah, pertemuan yang 119 halaman 240. Tadi kita sudah membahas tentang berbuat baik kepada, termasuk di sini tentang syafaat. Nah, tentang syafaat tadi, syafaat yang ketiga adalah syafaat Rasulullah SAW kepada Abu Talib. Kemudian syafaat Sallallahu Alaihi Wasallam fi dukhuli unas min ummatil jannah bighairi hisab. Syafaatnya Rasulullah SAW kepada umatnya untuk bisa masuk surga tanpa hisab. Ya. Nah, ini juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ketika faqulu ummati ya Rabbi ummati ya Rabbi ummati. Rasulullah SAW itu bersabda, umatku wahai Rabb, umatku wahai Rabb, umatku wahai Rabb. Fayuqalu ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisaba alaihim min babil ayman min ababil jannah wa hum syuraka'un nasi fi ma siwa dhalika min al abwab. Jadi ini syafaat yang keempat yang khusus bagi Nabi SAW untuk bisa memasukkan umatnya masuk surga tanpa hisab, dan semoga Allah Azzal menjadikan kita termasuk di dalamnya. Yaitu ketika Nabi Hasan mengatakan, umatku wahai Rabb, umatku wahai Rabb, umatku wahai Rabb. Kemudian Rabb itu berfirman, Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai Muhammad, dikatakan kepada Nabi Muhammad Hasan, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim. Masukkan kepada umatmu itu ke surga tanpa hisab atas mereka, itu min babil aiman, masuk di sebelah babil aiman, bab yang paling kanan, min ababil jannah, dari pintu surga. Nah, dan ini adalah wahum syuraka'un nasi fi ma siwa dhalika minal abwab. Dari pintu-pintu surga itu, ini pintu yang dimasuki oleh khusus oleh umatnya Nabi SAW yang diberikan syafaat masuk surga tanpa hisab. Nah, kemudian macam yang kedua adalah syafaatul amah, syafaat yang umum. Dan ini berlaku untuk Rasulullah SAW dan berlaku untuk orang-orang yang Allah kehendaki pula. Baik itu dari malaikat, para nabi, orang-orang soleh. Dan ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah syafaat li unnasin qad dakhalun nar fi an yakhruju minha. Syafaatnya orang-orang kepada orang-orang yang sudah masuk neraka untuk bisa keluar dari api neraka. Dan ini banyak sekali dalilnya. Sebagaimana apa Mas pernah Anda sebutkan tentang bagaimana pertemanan seseorang dengan temannya di majlis ilmu itu adalah pertemanan yang paling mahal. Pertemanan yang gimana Mas? Paling mahal. Bukan uangnya Mas. Ini pertemanannya Mas. Dunia dan akhirat. Kenapa seperti itu? Kalau antum itu berteman dengan orang lain itu karena uangnya, maka ketika teman antum itu duitnya sudah habis, antum gak mau berteman lagi dengan dia. Begitupun seorang yang berteman karena cinta, kalau cintanya sudah habis, selesai, berubah menjadi benci, maka tidak berteman lagi. Ya, begitu juga dengan faktor-faktor yang lainnya. Namun ketika orang itu berteman semata-mata karena Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah pertemanan yang menjadikan dia beruntung di dunia dan akhirat. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, tentang ini lafadznya di Imam Muslim, akhriju man araftum, akhriju man araftum, keluarkanlah orang-orang yang pernah engkau kenal. Maka kalau misalnya sekarang antum duduk di majelis ilmu, enggak tahu kanan kirinya, depan belakangnya, terus bagaimana kalau orang itu bisa mengenali apa atau siapa orang-orang yang dikenal? Ya, itu yang di tiang itu. Antum sudah kenal semua belum sama yang beliau? Ya. Kita tanya sekarang tes, ya, tes. Mas Slamet kenal nggak sama beliau? Itu beliau yang barusan. Siapa coba? Hah? Bukan Pak Hadi. Pak Hadi mah udah terkenal. Sebelahnya Pak Hadi. Pak Richard. Richard. Lombar. Ya. Nah, hal yang seperti itu, Mas. Kaitannya terkadang orang meremehkan arti dari sebuah pertemanan. Tapi kelak seorang teman itu akan mengeluarkan siapapun yang dia kenal dari teman-teman baiknya di dunia. Maka pertemanan di dunia, karena Allah Azza wa Jalla, itu adalah pertemanan yang paling mahal, Mas. Berteman di majlis ilmu itu adalah sesuatu yang anugerah. Karena anugerah itu bisa dinikmati kebaikannya di dunia dan akhirat. Di dunia bisa jadi kalau misalnya bulan, Mas, kerjanya di mana? Oh, saya kerja ini. Oh, alhamdulillah saya lagi butuh. Kemudian dimanfaatkan. Ya, seperti itu, Mas. Ini atau belum kenalan sama Mas Pak Dokter? Tanya. Tanya. Nikahnya kapan, Mas? Oh, bukan. Tenang, Mas, tenang. Ya. Halo, Mbak. Ini pertanyaan saja. Jadi kalau misalnya antum itu punya passion tertentu, ya, misalnya antum butuh, misalnya, saya lagi butuh orang yang ngelas-ngelas. Itu ada Mas Sulis tuh. Ya. Ustaz, ana lagi di RSU Muntilan. Oh, coba hubungi Resta. Ya kan? Enggak, kadang terkadang hal yang seperti itu, Mas, antum enggak paham. Ternyata teman-teman itu, ikhwan-ikhwan kita, itu punya apa, Mas? Kenalan. Dan kenalan-kenalan di dunia dalam rangka kebaikan itu tidak ada yang rugi. Ya. Paham, ini contoh saja, Mas, contoh. Tidak ada yang rugi untuk berteman dengan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Justru itu adalah anugerah yang terbesar. Jangan pernah disia-siakan pertemanan dalam majelis ilmu. 6. Kemudian ini tentang syafaat yang berkaitan dengan syafaat orang agar bisa masuk surga dari orang-orang yang sudah masuk neraka. Kemudian yang kedua adalah syafaatu li unasin qad istahakun nar fi an la yadkhuluha, adalah syafaat bagi orang-orang yang dia harusnya masuk neraka, enggak jadi, Mas. Enggak jadi karena dengan syafaat itu. Kalau tadi sudah nyemplung neraka, dikeluarkan dengan izin Allah Azza Jalla. Ya, Allah Azza Jalla memberikan syafaat, memberikan hak kepada orang-orang yang sudah masuk surga itu untuk bisa mengeluarkan teman-temannya yang dia kenal yang sudah masuk neraka. Kemudian juga asy-syafa'atu li unasin qad istahaqqun nar fi an la yadkhuluha, syafaat, ya, kepada orang-orang yang seharusnya dia berhak untuk mendapatkan neraka tapi tidak jadi masuk. Ya. Nah, ini dalilnya. Mau dalilnya ini, Mas. Dalilnya semoga Allah mudahkan. untuk kita mendapatkan nikmat ini, Mas. Mana? Ya, proyektornya capek. Nah, Mas. Antum ini aja. Jadi, ma min muslimin yamutu. Ya. Mas. Kau bisa disentuh, Mas. Tenang aja. Nah. Hah? Lah. Nih. Lah. Ya bismillah, Mas. Ya. Jadi dalilnya adalah ma min muslimin yamutu fayakumu ala janazatin arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syufi'u fihi. Nah. Ini hadisnya sahih. Tidaklah seorang muslim yang dia meninggal kemudian mensolati jenazahnya sebanyak 40 orang. La yushrikuna billahi syai'a. Ingat-ingat, Mas. La yushrikuna billahi syai'a. Dia, mereka itu, 40 itu tidak mensekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Illa syufi'u fi. Kecuali orang-orang itu akan bisa memberikan syafaat kepada orang yang meninggal itu, agar yang tadinya harusnya bisa masuk neraka enggak jadi. Itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka ini, Mas, saya umumkan sekarang, Mas. Ya, bismillah, kita buat pekuburan. Khusus pekuburan sunnah. Pekuburan yang di mana di situ nanti kita akan tegakkan 40 orang setidak-tidaknya dari ikhwan-ikhwan yang tidak mensekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Karena apa? Kita inginkan untuk bisa mendapatkan syafaat. Syafaat kebaikan dari orang-orang yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah sudah dapat rekomendasi di Sukran. Jadi ada pekuburan penduduk asli situ, memang di situ muslim semua alhamdulillah. Di atasnya ada tanah yang dijual dan sudah di ACC oleh kepala daerahnya sana. Dan insyaallah semoga Allah mudahkan kita bisa bikin di sana dengan izin Allah saja. Ya, tinggal banyakin doa, Mas. Baik. Ya. Dan antum juga doakan semoga Allah saja bisa memberikan kemudahan untuk kita bisa bangun di sana segera. Ya. Dan alhamdulillah Allah Azza wa Jalla itu membukakan pintu kemudahan itu dari doa-doa, Mas. Bukan hanya dari uang. Ya. Ana lebih senang untuk didoakan daripada diomongin. Ana lebih senang untuk didoakan daripada diomongin. Nah, lanjut, Mas. Kemudian yang ketiga adalah tentang asyafatu li unasin min ahlil iman qad istahaqul jannah an yazdadu rif'atan wa darajat. Syafaat kepada orang yang berhak untuk mendapatkan surga agar dia bisa mendapatkan derajat surga yang lebih tinggi lagi. Ini syafaat yang model yang ketiga, syafaat yang umum. Tadi ana ulangi, syafaat itu ada dua, syafaat dunia dan syafaat akhirat. Nah, tentang syafaat dunia itu ada dua, syafaat khusus dan syafaat yang umum. Syafaat yang khusus itu diperuntukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Ini ada macamnya lagi. Yaitu syafaat udma, kemudian syafaat Nabi SAW kepada ahli kabair min ummati. Kemudian yang ketiga adalah syafaat Nabi SAW kepada pamannya. Ya, pada pamannya. Kemudian syafaat yang umum. Syafaat yang umum yaitu diberlakukan untuk Rasulullah SAW, untuk para nabi, untuk para malaikat, untuk orang-orang yang soleh. Dan syafaat itu, ya, tadi syafaat yang keempat dari Nabi SAW yang khusus adalah orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, sebelum lupa, ada empat. Kemudian syafaat yang umum adalah tentang yang pertama adalah syafaat kepada orang-orang yang harusnya sudah masuk neraka, kemudian keluar, bisa dikeluarkan. Kemudian yang kedua adalah syafaat bagi orang-orang yang seharusnya berhak untuk masuk neraka tapi gak jadi. Salah satunya dengan apa mas? Sholat 40 orang mensolati jenazahnya. Orang yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian syafaat yang ketiga adalah syafaat orang yang berhak untuk masuk surga kemudian mendapatkan derajat yang jauh lebih tinggi lagi di surga. Paham sama ini sih mas? Dan syarat dari syafaat, ya. Jadi syafaat itu ada syarat-syaratnya. Syarat dari syafaat yang pertama adalah ridha Allah anil masfu' lah. Ridhanya Allah Azza wa Jalla kepada orang yang diberikan syafaat. Kalau Allah enggak ridha enggak dapat itu Mas, syafaat. Idznullahi lisyafi' an yashfa'. Izinnya Allah Azza wa Jalla pada orang yang memberikan syafaat. Kalau tadi ridhanya Allah Azza wa Jalla kepada yang diberikan syafaat. Paham? Kemudian yang kedua adalah syaratnya adalah izinnya Allah Azza wa Jalla kepada orang yang memberikan syafaat. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'inni. Dan orang yang bisa memberikan syafaat itu di sisinya adalah harus dengan izinnya Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa kecuali dengan izinnya Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga adalah ridha Allah anisyafi'. Nah, apa mas? Nah. Nah. Ridhanya Allah Azza wa Jalla kepada yang memberikan syafaat. Jadi ridha. Ridha kepada yang diberikan syafaat. Ridha izin Allah Azza wa Jalla kepada yang memberikan syafaat. Kemudian ridhanya Allah kepada yang memberikan syafaat. Nah, sekarang masuk kepada syafaat yang berkaitan dengan dunia. Ya, asy-syafa'atul mutalliqatu bid-dunya. Syafaat yang berkaitan dengan dunia. Itu juga ada dua macam. Yaitu ma yakunu fi maqduril 'abdi wa istita'atihi al-qiyam bihi. Fahadhi jaizatun. Yang pertama adalah syafaat seorang untuk memberikan syafaat kepada orang lain sesuai dengan kemampuannya untuk melakukannya. Ya, misalnya kita memberikan pertolongan kepada orang. Ya. Misalnya ya. Ini berlakunya hanya untuk sesuatu yang mubah ya. Bukan sesuatu yang diharamkan. Misalnya apa? Syafaat yang diharamkan, perkara yang diharamkan adalah misalnya memberikan syafaat kepada orang yang seharusnya dihukum. Untuk memberikan syafaat kepada dia agar tidak dihukum. Padahal jelas-jelas dia salah. Kemudian yang kedua adalah ma la yakunu fi maqduril abdi. Ini kalau tadi yang sesuai dengan apa yang dimampu oleh seorang hamba, kalau yang sekarang yang tidak dimampu oleh seorang hamba. Memberikan syafaat yang tidak dimampu oleh seorang hamba. Misalnya, Pak, qad talabi syafa'a minal amwat. Itu meminta syafaat kepada mayit wa ashabil kubur dan orang-orang yang sudah mati. Ya. Yang amwat itu mayit. Oh, ashabil kubur yang sudah dikubur. Nah. Nah. Seperti meyakini syafaatnya wali-wali. Minta kepada wali-wali, datang ke kuburannya wali kemudian minta syafaat. Itu juga termasuk syafaat yang diharamkan. Nah, ini sepintas tentang makna dari syafaat secara global. Kemudian kita masuk pada lanjutan tadi. Fa fi hadha isbatul mahabbati lillahi azza wa jalla. Wafi hada, ya, ini dalam ini adalah tentang isbatul mahabbati lillahi, menetapkan bagi Allah ada sifat cinta. Azwajal fanusbitu anna Allah ta'ala yuhibbu wa yuhabbu, dan kita menetapkan bahwasanya Allah azwajal itu mencintai dan dicintai, mencintai dan dicintai. Wa yajibu alaina hada, dan kita wajib untuk apa? Mencintai Allah azza wajalla. Wa nahnu nudriku dzalika bi anfusina, dan kita pun mendapat yang demikian, kecintaan Allah azza wajalla itu dengan diri kita sendiri. Sekarang antum duduk di majelis ilmu ini bisa merasakan kajian ilmu, membaca Al-Qur'an, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi, mendengarkan perkataan para ulama. Bisa makan kenyang, bisa minum kopi dan seterusnya. Itu adalah bentuk kecintaan dari Allah azza wajalla. Bukan karena masjid ini mengadakan kajian, bukan, Mas. Ini salah satunya saja. Tapi yang esensial adalah ini adalah bagian dari kecintaan Allah azza wajalla kepada kita semua di sini. Dan semoga Allah azza wajalla melanggengkan kecintaan ini menjadi apa? Bentuk istiqomahnya kita dalam menuntut ilmu syar'i. Harus doa terus, Mas. Istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i itu berat, mudah diucapkan, sulit untuk dilakukan. Tapi kalau antum itu sudah terasah untuk menghadiri majelis ilmu, ditajamkan lagi, Mas. Karena bisa jadi asahan itu terkadang menjadi tidak tajam dan terkadang beresiko terkena karat ketika enggan untuk diasah. Diasahnya dengan terus dekat dengan orang-orang yang juga semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Diasahnya juga dengan doa-doa, dipanjatkan di setiap kali kita mendapatkan kesempatan untuk doa. Doakan kepada untuk diri antum sendiri, doakan kepada orang-orang yang telah berjasa untuk memberikan kita ilmu, ustaz kita, syekh kita, dan para pengajar-pengajar kita. Doakan. Begitu juga antum mendoakan teman-teman yang duduk samping kanan kan, kira antum itu mereka berhak untuk didoakan. Ya, jangan lupakan itu, Mas. Kemudian id yudrikul abdu annahu yuhibbu rabbahu. Ya, lima ghadahu bihi minan ni'ami wa amaddahu bi kulli ma yahtaj. Walihada ja'a fil athari ahibbullaha lima yaghdukum bihi minan ni'am. Ini di penjelasan Syekh. Tentang hadis Nabi SAW. Ya. Penjelasan ini, tapi ini hadisnya kalau antum fahami ini hadisnya dhaif. Ya. Di sini karena penjelasan ahibbullaha lima yaghdukum bihi minan ni'am. Dan ini ada di dhaif. Ya. Jadi ahabullaha lima yagdukum bihi minan min ni'amihi fa ahabbuni bihubbillahi. Lanjutannya. Ini dikeluarkan oleh Imam Hakim, kemudian Tirmidzi. Ya. Namun isnadnya dhaif. Isnadnya dhaif. Jadi di situ di awal fi hadza isbatul mahabbati lillahi azza wajal. Jadi kita itu menetapkan bagi Allah azza wajal bahwasanya Allah itu mencintai dan dicintai. Wa yajibu alaina hadza, dan kita wajib untuk mencintai Allah azza wajal, dan kita mendapat kecintaan Allah azza wajal kepada diri kita. Id yudrikul abdu annahu yuhibbu rabbah. Dan ini bisa diketahui seorang hamba ketika apa Mas, dia itu mencintai Rabb-nya. Dengan apa? Lima ghadahu bihi minan ni'ami wa amaddahu bi kulli ma yahtaju. Nah, ini dengan apa yang Allah telah penuhi dari berbagai macam nikmat, dan Allah ya amaddahu artinya di sini memamparkan, memanjangkan baginya bi kulli ma yahtaju. Setiap kebutuhan yang dia butuhkan dicukupi oleh Allah, dicukupi oleh Allah, cukupi oleh Allah saja. Sebagaimana sekarang, antum dicukupi oleh Allah saja dengan adanya apa? Orang-orang sekitar antum sekarang berusaha untuk senyum, berusaha untuk mengucapkan salam. Ya, kalau antum sendirian kira-kira antum mau salam sama siapa Mas? Tentang apa Mas? Khairul apa Mas? Al khair ada al khair dhati dan khair aradhi. Kebaikan itu ada dua, kebaikan yang intrinsik yang dari zatnya, dan ada kebaikan yang berupa ekstrinsik dari orang lain atau dari tujuan yang lain. Kayak misalnya hadis Nabi SAW, tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah, senyummu di hadapan saudaramu itu sadaqah. Sekarang kalau antum enggak punya saudara, antum mau senyum sama siapa, Mas? Sama sapi? Gitu. Ya. Kan enggak lucu. Sehingga di sini Mas, kalau antum itu jarang-jarang senyum, jarang-jarang mengucapkan salam kepada saudaranya, kira-kira apa yang terjadi, Mas? Seolah-olah antum itu hidup di dunia ini sendiri. Ah, penting ini merengat-merengut wae. Ora duwe kanca. Ini seperti itu, Mas. Maka harus senyum, harus. Ini termasuk kebaikan yang wad'i. Ya. Harus diletakkan di situ konteksnya. Nah, ini tadi tentang lanjutannya. Allah Azza Jalla mencukupi semuanya. Walihada ja'a fil athar, ini ada athar dan ini dilihatkan Imam Tirmidzi. Ya. Namun hadisnya ini ya. Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Ahibullaha lima yaghdukum min ni'amihi. Lanjutannya di sini, wa ahibbuni bihubbillahi wa ahibbu ahla baiti bihubbi. Ya. Artinya Rasulullah SAW itu bersabda, yaitu ahibbullaha, cintailah Allah, lima yaghdukum, atas yaghdukum, atas apa yang Allah cukupi dari nikmat-nikmat yang tercurah kepadamu, min ni'amihi. Ya. Artinya cintailah Allah atas nikmat yang telah diberikan olehnya. Wa ahibbuni, dan cintailah aku, bihubbillahi, karena cinta kalian kepada Allah, bihubbillahi. Wa ahibbu ahla baiti, dan cintailah ahli baitku, bihubbi, ya, karena cinta kepadaku. Dan ini ada penjelasan hadisnya di sini dhaif. Hadisnya dhaif. Karena di sini Sufyan bin Waqi ini tidak bertemu dengan Humaid. Dan di sini penjelasan para ulama, isnadu dhaif, sanadnya dhaif. Nah. Hadisnya dhaif. Jadi la yu'rafu muttasilan ila min hadis Ali bin Abdullah bin Abbas. Jadi ini asar. Jadi asar dari Abdullah bin Abbas, tapi asar ini dhaif. Asar ini apa? Dhaif. Antum tulis di situ. Ya. Asar ini dhaif. Dan masuk dalam dhaiful jami'. Dhaiful janib. Nomor 176. Nah, paham ya? Ini hadisnya dhaif, ditulis kita. Hadisnya dhaif. Atau asar di sini, asar dhaif. Lemah. Nah, kita lanjutkan dulu. Kemudian mu'alif rahimahullah mengatakan, wa nu'minu bi anna Allah ta'ala yarda ma syara'ahu min al-a'mali wal aqwali wa yakrahu ma naha anhu minha in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum. Wa nu'minu, dan kita beriman bahwasanya Allah azza jalla yarda, Allah azza jalla itu ridha, ma syara'ahu min al-a'mali, ya, ridha dengan apa yang Allah syariatkan dari amalan-amalan dan perkataan-perkataan. Wa yakrahu ma naha anhu minha, dan Allah membenci. Jadi ini ada sifat apa mas? Ridha dan benci. Tadi kita membahas tentang sifat apa mas? Cinta. Allah Azza wa Jalla itu punya sifat cinta dan dicintai, mas. Kalau yang ini adalah Allah Azza wa Jalla itu ridho dengan apa yang Allah syariatkan dari berbagai macam amalan dan perkataan. Begitu juga Allah yakrahu, benci, tidak suka. Manaha anhu minha, dari apa yang Allah itu cegah, larang. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian itu menjadi kafir. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah azza jal ghaniyyu ankum. Allah itu maha kaya. Tidak butuh kepada kalian. Paham enggak maksudnya? Nah. Sekarang kita bahas syarih rahimahullah. Qaluhu nu'minu bi anna Allah ta'ala yarda ma syarahu min al-a'mali wal aqwali wa yakrahu ma naha anhu minha. Idzan, jadi nusbitu anna Allah yarda. Suf, antum lihat. Kita itu menetapkan bahwa Allah azza wa jalla itu ridha. Tapi yang antum harus pahami, ridha bukan wajah Allah. Ridha adalah perbuatan dari Allah azza wa jalla. Wa annahu yakrahu, dan Allah pun membenci. Allah ridha dan Allah pun benci. Ridhan haqiqiyan wa karahatan haqiqiyatan. Ridha secara hakikatnya dan benci secara hakikatnya. Jadi bukan ridha adalah bentuk ta'wil dari wajah. Liptiqa'il wajhillah. Mencari ridhonya Allah, bukan mencari wajah Allah azza wajalla. Karena wajah Allah azza wajalla itu ada sifat dzatiyah, bukan sifat fi'liyah. Ridho ini dan benci ini adalah sifat fi'liyah yang kaitannya dengan apa? Masyiah, kehendak Allah azza wajalla. Nah, fa yusafullah ta'ala birridha wa karaha, maka Allah azza wajalla itu disifati dengan ridho dan benci. Wa qad ankara al-mu'attilatu an yakuna Allah mausufan bihima, dan Mu'attilah, orang yang meniadakan sifat-sifat Allah azza wajalla, dia mengingkari bahwasanya Allah azza wajalla itu boleh disifatkan dengan dua tadi, ridha dan benci. Nah, wa qalu, dan Mu'attilah ini mengatakan, ma jaa minan nususi biridha fal murad bihi thawab. Suf, antum lihat. Au iradatit thawab, au iradatit thawab, wa ma jaa bil karahati fal muradu bihi al iqab, au iradatil iqab. Naam, naam, ini termasuk apa? Mu'attilah. Termasuk apa? Mu'attilah. Jadi mereka berkata dalam nas-nas itu tidak ada nas-nas yang berbicara bahwasanya apa? Apa yang ada di nas-nas? Apa yang ada di nas-nas? Artinya dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Itu adalah yang dimaksud dengan ridha itu adalah thawab, ganjaran. Jadi mereka meniadakan bahwasanya Allah itu punya sifat ridho. Enggak punya. Yang dimaksud ridhonya Allah azza wajalla itu adalah ganjaran, pahala. Paham maksudnya di sini? Ya. Mereka menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah azza wajalla dan menggantinya dengan sesuatu yang lain, makna yang lain. Paham maksudnya? Ridho dengan thawab. Ya. Kemudian atau iradatus thawab, atau iradatit thawab, atau apa? Iradah, kehendak untuk memberikan pahala. Wa ma jaa bil karahati fal muradu bihi al iqab, dan kalau Allah itu benci, yang dimaksud dengan bencinya Allah azza wajalla itu adalah iqab, hukuman. Atau iradatil iqab, atau keinginan untuk memberikan hukuman. Padahal di sini wahada binaan ala madhabihim al-fasid, dan ini didasarkan kepada pola pikir mereka, madhab mereka yang rusak, yang rusak mas. Karena mereka menganggap bahasanya kalau Allah itu ridho, kalau Allah itu benci, maka Allah itu sudah disamakan dengan makhluknya. Bukan seperti itu mas. Ya. Wa ma'lumun anna ha'ula'il mu'attilata yabnuna ta'tilahum ala adillatil aqliyatin. Tuh, anda melihat. Dan yang harus, yang artinya maklumun, diketahui, yang sudah diketahui di sini, bahwasanya mereka orang-orang yang mu'attilah, orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Azza wa Jal, ini membangun peniadaan sifat-sifat Allah Azza wa Jal itu dengan dasarnya apa? Dalil akal, mas. Akal-akalan. Kalau tidak sesuai dengan akal, ditolak. Kalau yang sesuai akal, diterima. Waya fil haqiqati laisat aqliyatan. Namun secara hakikatnya ini bukan dalil akli. Bal hiya wahmiyatun. Ya. Namun dia itu waham. Keraguan, mas. Karena enggak punya ilmu maka ragu. Orang yang punya ilmu tidak akan ragu, tapi orang yang punya ilmu tidak punya ilmu pasti ragu. Ingat-ingat, mas. Orang yang punya ilmu dengan izin Allah Azza wa Jalla tidak akan ragu. Tapi kalau orang yang tidak punya ilmu pasti ragu. Paham sampai sini? Nah. Kayak misalnya ini titit-titit. Kalau antum enggak punya ilmu tentang kapan waktu Isya, koyone wis mancing. Koyone. Tapi kalau antum punya ilmu, iki wis titit-titit tok. Wis mancing. Sudah salat Isya. Ya, sabar. Sebentar. Ya, yatawahhamuna anna isbata hadhihi sifati yaltazimu tamtsil. Bahwasanya mereka itu ragu, bingung juga. Ya, bahwasanya ganjaran penetapan afan, penetapan dari sifat-sifat ini mengharuskan adanya pemisalan, tamtsil. Jadi kalau menetapkan adanya sifat apa, mas? Sifat ridho dan sifat benci itu pasti harus dimisalkan. Ada pemisalnya. Fayungkirunaha, maka mereka mengingkarinya. Wad dalilu ala hadha qawul, ya, ala hadha qawli, qawluhu in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum. Kalau kalian itu kafir, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu tidak butuh kepada kalian. Wa idza kana Allah ghaniyan anna fa hal yatadarrar. Kalau Allah itu tidak butuh kepada kita, apakah Allah itu akan mendapatkan mudarat? Nah, al-jawab la. Tidak akan mendapatkan mudarat. Bal alladhi yatadarraru huwal kafir. Namun yang akan pasti kena mudarat adalah orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Paham sampai sini, mas? Nah. Masalahnya berat, Ustaz. Iya. Sahih. Kita belajar akidah itu enggak ada yang mudah, mas. Antum dari tadi muter, ya. Maksudnya opo, gitu kan? Ya kan? Terlihat dari wajah-wajah antum. Ya. Kayak ada dulu Pak Gun. Oke. Ini menunjukkan apa, mas? Tadi tentang hadis Nabi SAW. Man khafa adlaja, wa man adlaja balagal manzil. Orang yang enggak ngerti, tapi tetap hadir kajian, terus, mas, minta kepada Allah saja. Suatu saat Allah akan mudahkan itu untuk jadi faham. Itu, mas. Jadi kalau misalnya antum sekali dua kali datang, aneh itu, kajiannya absurd, mumet. Ya. Maraki ngantuk, maraki bosen, pegal dan linu. Sabar, mas. Di sisi Allah Azza wa Jalla itu ada pahala yang terus mengalir dengan kehadiran antum dalam bentuk ilmu syar'i. Meskipun itu antum hanya 1% dari 99, ya, belum paham, ya, maka terus doa, mas. Pasti Allah nanti, Allah Azza wa Jalla akan memberikan kefahaman. Nah, bagus. Allahumma rabbana Nah, kita lanjut sedikit. Kita lanjut sedikit. Nah, di sini wala yarda li'ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Di surat Az-Zumar ayat 7. Allah tidak ridha kepada hamba-hambanya yang kafir. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian itu bersyukur, maka Allah ridha kepada kalian. Walakin karihallahu imbi'athahum fathabbatahum waqila'udu ma'alqa'idin. Surat Taubah ayat 46. Allah Azza wa Jalla berfirman, jadi, dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Allah melemahkan keinginan mereka. Ya. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Ya. Uq'udu. Duduk. Tinggallah. Nah. Ini insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Ini berkaitan dengan tidak ridho terhadap kekafiran dan memberikan apa mas ganjaran kepada orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Azza Wajalla. Nah, ya demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Semoga Allah Azza Wajalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.